Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ugliko wal-khatimi lima sabako nasiril haqqi bilhaqqo wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Bapak ibu sekalian, hidupkan hati kita, pastikan hati kita disyaratkan oleh Nabi menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Itu adalah kunci kebahagiaan. Hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya hatinya nyambung. Di balik pemberian, bahwa yang memberinya adalah Allah yang hakiki. Allah tambah nikmat, tambah mengenal kepada Allah sang pemberi. Itu makna syukur. Bukan larut dengan nikmatnya, lupa diri dengan nikmatnya, gelap hati dengan nikmatnya, gelap pikiran karena tergila-gila dengan nikmatnya. Orang yang pandai bersyukur, di mana hatinya selalu tersambung kepada sang pemberi. Sehingga Allah tambah nikmat, kita tambah pandai sujud taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini majlis yang menghidupkan hati kita qalbun syakir, hati yang syukur. Majlis yang menggerakkan lisan kita menjadi lisanun zakir, lisannya pandai berzikir kepada Allah. Lisannya basah menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang ulama ahlul kasfi, ahlul kasfi itu di mana Allah membukakan mata hati sehingga yang menutup mata hati itu diangkat. Penutup dalam ilmu tasawuf disebutnya hijab, penghalang. Diangkat oleh Allah sehingga terbuka hakikat. Namanya Syekh Athayyi rahimahullah. Ditulis dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamil Ghuyub, penerang hati dalam menjelajahi alam gaib atau alam metafisik. Bagaimana keterangannya? Lau anna thawaba majlisil ilmi badalin nas laqtatalu alaih. Seandainya pahala keutamaan majlis ilmu seperti di pagi hari ini, bada jelas nampak thawabnya, keutamanya itu linnas, kepada semua manusia. Nah, kalau tampak keutamaan majlis zikir, berarti terbuka hatinya terhadap hakikat majlis zikir. Kalau syariat lahiriah majlis zikir ya segini. Jumlahnya berapa ratus ini? Kalau yang tampak hanya zohirnya. Tapi kalau yang tampak batinnya, hakikatnya, esensinya, atau yang sesungguhnya, diperlihatkan kepada manusia. Apa efek yang akan terjadi? Laktatalu alaih. Akan berbondong-bondong, gak cukup berbondong-bondong, berebut, gak cukup berebut, saling membunuh untuk mendapatkannya. Ini saling membunuh gak ini? Berarti kebanyakan manusia tidak ditampakkan hakikat majelis ilmu. Makanya bersyukur Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini hakikatnya Allah manggil. Allah gerakan hati kita. Allah ikhlaskan hati kita menyambut panggilan Allah, majelis ilmu dan zikir. Lalu dimudahkan langkah-langkah kita. Walaupun tantangannya banyak gak? Apa tantangannya? Ada tentara Israel gitu di depan rumah kita. Awas. Kalau ikut majelis zikir Arba'in batu tulis, awas. Nyawa hilang. Gitu gak? Gitu gak? Dihalang-halangi oleh pemerintah gak? Dihalang-halangi oleh penguasa gak? Dihalang-halangi oleh tetangga gak? Siapa yang menghalang-halangi? Hawa nafsu. Jadwal ini pak, jadwal itu pak. Kita harus bisa memanage waktu. Jadikan majelis ilmu itu bagian dari rutinitas kita, jadwal kita. Siap semua? Siap ibu-ibu? Biasa yang paling banyak acara ibu-ibu. Arisan. Arisan apa lagi? Shopping. Mudah-mudahan arisannya jadi ibadah. Shoppingnya ibadah. Makannya itulah ajaran Islam. Ajaran Islam itu masuk ke semua ruang kehidupan manusia. Al-Quran menyebutkan, ma farrotna fil kitabi min syai. Tidak ada yang luput satupun dari ajaran Quran. Makan diajarkan, shopping belanja diajarkan. Semuanya harus mengikuti aturan Allah dan hati kita tersambung kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, malam ada yang neraktir nih ke Bapak. Neraktir, neraktor. Bapak udah ajak makan ke Japanese food. Wah, makanan Jepang. Kayak kucing makannya. Ikan salmon, tuna belum dimasak, dimakan kayak kucing. Al-Quran 15 abad yang lalu sudah mengajarkan. Kami menjadikan kalian, wahai manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bukan untuk saling membenci. Lita'aruf, kenali. Oh, makanannya ini tentu yang halal bagi muslim. Makanan orang Jepang ini, makanan orang Eropa ini. Kita mengenal betapa luasnya rahmat Allah. Urusan makan saja. Betapa banyak. Apanya? Jenisnya, rasanya. Itu baru urusan makan. Kalau hati tersambung kepada Allah, apalagi di surga ya. Sempurna. Tidak ada mules. Kalau kebanyakan makan jadi apa? Mules. Tadinya enak jadi enek. Di surga gak ada. Jadi mencicipi kenikmatan duniawi tersambung kepada yang memberi. Tersambung kepada kenikmatan yang abadi, yang sempurna, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah pengetahuan, tambah merasakan kenikmatan makanan saja, tambah dekat dengan Allah. Itu diajarkan dalam ajaran tasawuf. Jadi bukan meninggalkan kelezatan dunia. Kenikmatan dunia itu untuk kita. Tetapi hati jangan sampai terbuai, hati jangan sampai gelap, hati jangan sampai lalai dari Allah. Bahkan dalam Al-Quran, siapa yang berani-berani mengharamkan apa yang kami halalkan, termasuk pakaian, kendaraan yang kami keluarkan dari muka bumi ini. Justru Allah keluarkan hakikatnya, jenis-jenis makanan, pakaian yang baik-baik, justru supaya orang yang beriman mencicipinya, sekaligus menjadi media semakin mengenal kepada sang pemberi. Maka Bapak Ibu sekalian harus dilatih ini. Biasanya ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi nikmat dengan diberi musibah, mana yang sering pegang tasbih? Kan tipenya kelihatan wajahnya. Dikasih nikmat, ingatnya kepada Allah. Dikasih musibah, baru pegang tasbih. Aduh, saya sedang diuji. Datang ke guru. Ya, sedang diuji. Padahal nikmat bagian dari ujian. Yang sering terasa menjadi kembali kepada Allah, diuji dengan yang nikmat, diuji dengan yang musibat. Masih di situ jawabannya, memang wajahnya begitu. Mudah-mudahan lulus diuji dengan nikmat, lulus diuji dengan musibat. Kurang kenceng aminnya. Lihat Nabi Sulaiman alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman, ya Nabi ya Raja. Kerajaan, singgasana, kekuasaan yang Allah berikan dianggap biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah mendengar nama Allah, maka membuat hatinya bergetar. Nah, ini yang harus kita tiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, ada yang disebut dengan amul huzni, tahun kesedihan sebelum proses Isra dan Mi'raj. Kenapa disebut tahun kesedihan? Ada tiga faktor. Contoh ini bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna, patut untuk ditauladani. Ada tahun sedih luar biasa. Satu, istrinya meninggal, Khadijah radhiyallahu anha. Sebab Khadijah itu istri yang membantu Nabi bukan sebatas hartanya, tetapi pikiran, bahkan jiwanya. Ibu-ibu sudah ya servis kepada suami dengan jiwa dan raganya. Suami pulang dari kantor senyum. Yang kedua, ditinggalkan pamannya Abu Thalib yang membela Nabi. Yang ketiga, serangan kafir otomatis semakin membabi buta. Disebut amul huzni, tahun kesedihan. Ada juga sejarah menyebutkan amul wufud. Ini sebaliknya, di tahun penuh kemerdekaan, kemenangan. Am artinya tahun, wufud artinya datangnya delegasi-delegasi, perwakilan-perwakilan kabilah-kabilah, suku-suku dari berbagai penjuru, bahkan keluar jazirah Arab, sekarang daerah Syria atau Suria, mendatangi Madinah kepada Nabi SAW, membacakan dua kalimat syahadat, minimal datang kepada Nabinya, supaya wilayahnya di bawah kekuasaan Nabi SAW. Itu tahun kemenangan. Setelah Fathu Makkah, Makkah dibebaskan. Tapi Nabi SAW ketika tahun yang disebut dengan wufud, banyaknya delegasi yang membacakan dua kalimat syahadat atau menyerahkan wilayahnya kepada Nabi, karena Nabi adil. Ya, ingin wilayahnya diserahkan kepada Nabi, gak mau ke Bizantium, gak mau ke Romawi Timur. Saking melihat keadilan Nabi walaupun kepada non-muslim. Tapi Nabi malah khawatir di masa itu. Sabda Nabi SAW, yang aku khawatirkan bagi kalian bukan fakir dan miskin. Padahal di masa banyak ghanimah, banyak orang yang masuk Islam, wilayah Islam semakin luas. Yang aku khawatirin kepada kalian adalah ketika dunia, fasilitas, jabatan diserahkan kepada kalian. Kenapa? Sebab kalau tidak hati-hati bisa berefek dan berdampak negatif, lupa diri, gelap hati dan pikiran. Sebelum menjabat teriak-teriak anti korupsi, anti korupsi. Sudah menjabat? Undang-undangnya mau direvisi. Itu contoh Bapak Ibu sekalian. Maka berhati-hati bagaimana supaya hati kita tidak terdampak oleh kehidupan dunia. Bagaimana hati kita tetap bersama Allah. Itulah kunci dari ilmu tasawuf. Walaupun diberikan jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas, harta yang berlimpah, fasilitas yang banyak, tidak membuat hatinya gelap. Bahkan hatinya semakin tersambung kepada Allah. Tambah pandai bersyukur kepada Allah. Ya Allah, baru segini saja kenikmatan dunia yang terbatas. Yang secuil, mataun kolil, firman Allah, kenikmatan sedikit, betapa nikmatnya luar biasa. Apalagi kenikmatan yang sempurna. Jadi semakin mengingat Allah, semakin mendambakan akhirat. Sehingga dunia ini, dengan segala pemberian dari Allah, amanah dari Allah, ilmu, jabatan, harta, keluarga, semuanya menjadi media semakin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum memasuki materi, apa ingin menyampaikan informasi ya mengenai kegiatan kita khususnya di pusat di Tasikmalaya. Karena bulan-bulan ini pondok pesantren kita sedang dijadikan lab untuk belajar dan magang pondok-pondok pesantren se-Jawa Barat. Yang ditempatkan di pondok pesantren kita tidak kurang dari 270 pondok pesantren. Sedikit apa banyak? Dipilih oleh Kementerian Koperasi, pesantren kita menjadi labnya. Sehingga 270 pesantren lebih harus belajar di pesantren kita kurang lebih 1 minggu. Jadi mereka, kiai-kiai, para ustadz, nginep di pesantren kita selama 1 minggu siang dan malam. Dibagi 3 batch, 3 kelompok, sekarang sedang kelompok yang kedua. Terus, 2 minggu, jeda libur 2 hari, masuk lagi sampai ke 3 kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang diajarkan seluruhnya? Mulai dari apa itu tarekat, apa itu tasawuf, walaupun ajengan ustadz belum tentu tahu. Di samping manajemen pendidikan dan ekonomi keumatan. Ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Mau dengar ceritanya enggak? Pertama ketika dijelaskan tentang tarekat, kemudian bagaimana mengolah pendidikan dan ekonomi yang ada di dalamnya, kaget. Yang pertama disampaikan bahwa manajemen profesional itu enggak cukup. Harus digabungkan dengan manajemen ilahiyah. Ini baru apa manajemen ilahiyah? Manajemen ilahiyah itu artinya memanajenya itu harus dengan hati. Hati yang tersambung kepada Allah di bawah bimbingan mursyid. Enggak cukup manajemen profesional, enggak cukup dengan pendekatan manajemen yang zohir. Tetapi kalau ingin meraih sukses yang hakiki dunia akhirat, hati harus terminij. Manajemen ilahiyah artinya batin kita dibimbing oleh Allah, syariatnya oleh mursyid, supaya tertuju kepada Allah cita-cita dan harapannya. Lalu dijelaskan dalam manajemen ilahiyah itu, di mana mursyid itu mengikuti tauladan orang pilihan terdahulu, itulah para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Nahnu ma'asyiral anbiya la nurisu." Kami kelompok para nabi tidak mewariskan adana niro wal darohima, dinar dan hirham, uang emas dan perak, tapi hanya mewariskan ilmu dan hikmah. Artinya apa? Semua aset di Idrisiyah ini bergerak atau tidak bergerak bukan milik kiai, bukan milik mursyid, tapi milik Allah. Dalam fikih disebut wakaf. Ini mulai pesertanya mulai jidatnya apa tuh? Jidatnya mulai apa? Bahkan kalau mursyid mendapatkan hadiah atau hibah dari siapapun juga, itu terotomatis hakikatnya diwakaf. Contoh guru kita terdahulu dapat 7 hektar di mana tuh di Lampung. Itu terotomatis jadi wakaf. Jadi bukan wakaf jadi pribadi, yang pribadi malah jadi wakaf. Itu ajaran Rasulullah SAW bagi para nabi dan yang melanjutkannya. Lalu yang kedua, mursyid di Idrisiyah sebagai pimpinan tidak menerima dari keuntungan unit-unit usaha. Tambah jidatnya kerung lagi. Jadi sudah kerut, tambah kerut. Mursyid itu sudah makomnya mutajarid, kehakikat kepada Allah. Ini yang harus diikuti oleh para ustad. Jangan ceramah pengen amplop, berebut jadi khotib. Ini penyakit yang akan menghancurkan agama. Makanya diumumkan kepada yang berurusan dengan dakwah-dakwah keluar, mursyid Idrisiyah enggak menerima amplop. Kalau mau ikut wakaf infak, ada lembaga namanya Agnia Care. Itu jelas peruntukannya di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mereka yang mengundang mendonasikan infaknya lewat lembaga, bukan kepada pribadi. Malah Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau ke pribadi paling ngasih 5 juta, ke lembaga bisa ngasih 30 juta. Nah, kita belajar ittabi'u man la yas'alukum ajra, ikuti orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwahnya. Untuk mengajarkan kepada para ustad ini. Siap? Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi dijelaskan keuntungan. Ada tambak udang 30 hektar, minimarket ada 10, unit-unit usaha kuliner dan yang lain-lainnya. Bahkan kita disiapkan ekspor dari udang kita, dibantu oleh BI pusat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah amanah dari Allah. Bagaimana supaya berkembang? Yang kaya biar agama saja, yang kaya biar wakaf aja untuk kepentingan agama yang sebesar-besarnya. Guru dijamin oleh Allah, para ustad dijamin oleh Allah, para tenaga pengajar dijamin hakikatnya oleh Allah. Tambah lagi yang ketiga, kerungnya nambah lagi, jidatnya. Kepemimpinan di Idrisiyah itu tidak kepada anak, tidak kepada keluarganya, tidak lewat musyawarah, tapi nunggu ketetapan dari rohani Rasulullah SAW. Di situ udah tadinya jidatnya kerut, sudah geleng-geleng kepala. Sebab pesantren, sebab dalam kepemimpinan Islam itu bukan seperti dinasti, bukan seperti kerajaan. Kalau kerajaan kayak di Saudi Arabia ke pinggir, ke adik. Sekarang dirubah oleh Raja Salman, pingin ke anak. Karena adiknya sudah tua-tua. Nanti pas dilantik jadi presiden, jadi raja, udah sangat tua. Makanya dirubah oleh Raja Salman, kerajaan Saudi Arabia, ke anak. Yang sekarang lagi rame. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Kalau calon itu? Pangeran. Atau anak mahkota. Jadi bukan kepemimpinan Islam itu menunggu dari atas. Semua para nabi dipilih dari atas. Para wali mursyid dipilih dari atas. Menunggu ketetapan dari atas. Nah, inilah yang disebut dengan torekat atau torikoh atau tarekat. Jadi berbeda antara organisasi kepemimpinan pesantren dengan torikoh. Torikoh itu mengacu kepada kenabian. Siapa saja yang melanjutkan? Yang melanjutkan guru kita Syekh Ahmad Syarif Sanusi bukan anaknya. Tetapi Syekh Akbar Abdul Fattah yang orang Jawa. Yang melanjutkan Syekh Ahmad Ibni Idris bukan anaknya, Syekh Abdul Al, tetapi Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi radhiyallahu anhu dalam kitab-kitabnya. Demikian dari Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, bukan kepada anaknya, tapi kepada Syekh Abdul Wahab At-Taji. Kalaupun kepada anaknya, kebetulan anaknya. Dari Syekh Muhammad Ibn Ali As-Sanusi kepada Syekh Muhammad Al-Mahdi. Terkehendak kembali kepada Allah. Siapa yang memimpin, yang melanjutkan, yang mendapatkan wisayatuddin, yang mendapatkan risalah agama, yang menerima agama Islam, melanjutkan sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan manajemen ilahiyah. Maka belajar semua yang ada di dalam manajemen ini lillah karena Allah. Kalau karena Allah itu hampang, ringan, enteng menjalaninya. Yang paling berat itu kalau sudah kepentingan nafsu yang mendominasi, menjadi berat. Maka kita semua belajar lillah karena Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, harus jadi contoh wilayah pendidikan. Alhamdulillah dari Kementerian Kesehatan datang takjub dengan pendidikan pesantren kita dari tahun 32 sudah melarang merokok. Bukan kemarin sore, tahun 32 dicek semua minimarket. Kita yang dikelola kita tidak menjual satu batang pun rokok. Dibuktikan komitmen karena akan merusak tubuh manusia. Sesuatu yang merusak dalam agama untuk dijauhi, dilarang. Mau sehat, mau penyakitan. Katanya ada untungnya ngerokok itu. Mau ada maling lari katanya. Sebab penghuninya pada batuk. Katanya ada untungnya merokok itu. Salah satunya mau penjahat mau masuk. Ya, di dalam rumahnya ada yang batukan. Wah, belum tidur-tidurin enggak jadi malingnya. Itu mak apa itu mah sepintas saja dah biar enggak ngantuk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Tim dari Menteri Kesehatan verifikator kaget, tolong minta katanya dalilnya, dikasih bukunya. Wah, ternyata berdalil. Jelas ada argumentasinya pelarangan itu. Jadi agama itu rasional, masuk akal. Agama itu bersifat realistis. Sampai mengatur kepada urusan makan dan minum. Kulu washrabu halalan thayyiban. Makan dan minum, hai orang yang beriman, yang halal, yang thayyib, yang bergizi, memberikan kemanfaatan. Islam tuh hebat ajarannya. Universal, komprehensif, masuk kepada semua kehidupan, makan, minum, tidur, dibimbingkan lewat ajaran Islam. Hebat gak ajaran Islam? Sempurna gak? Sempurna. Jadi tidak dipisah-pisahkan antara kehidupan dunia dengan ibadah. Jangan sampai, oh dilarang rokok itu karena kesehatan. Kalau menurut agama, enggak. Berarti agama enggak memasuki urusan kehidupan kalau begitu. Itu pemahaman yang tidak tepat. Agama kita masuk membimbing kepada semua aspek kehidupan, bahkan hal-hal terkecil. Itulah hebatnya ajaran Islam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah dihadirkan kita, kepada kita, sehingga kita belajar ridho untuk mengikuti bimbingannya. Ridho semua? Ridho dengan ajaran Islam? Pasti bahagia dunia akhirat. Nabi bersabda, barang siapa yang hatinya takut kepada Allah, maka makhluk-makhluk akan ditakutkan kepada dirinya. Contoh, Abdullah bin Umar. Umar punya anak namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Umar. Satu waktu di perkampungannya datang si raja hutan. Datang harimau ke kampung. Mungkin hutannya kebakaran kali. Sekarang masa kebakaran terus. Datang ke kampung, orang kampung lari terbirit-birit. Kenapa? Ada si raja hutan datang ke kampung. Bukan yang di taman safari, dielus-elus. Jadi dari datang dari mana? Dari hutan. Tinggal Abdullah bin Umar. Dia yakin kepada sabda Nabi, barang siapa yang takut kepada Allah sehingga tidak berani berbuat maksiat, takut kepada Allah, khauf jiwanya ada satu yang disebut dengan maqam khauf, takut kepada Allah. Maka Allah berikan rasa takut kepada orang itu. Makhluk-makhluk yang lain menjadi takut kepada orang tersebut atas izin Allah. Abdullah bin Umar gak lari, gak ada rasa takut, disamperin aja tuh ya. Si harimau disamperin, harimaunya gimana? Ngedeg-deg, gemetaran, dia langsung lari kemana? Ke hutan. Kalau kita ketemu sama harimau, siapa yang lari? Dibuktikan sabda Nabi, barang siapa yang benar-benar takut kepada Allah sehingga tidak berani berbuat dosa walaupun sendirian, Allah ada, Allah ada. Walaupun di tempat bersembunyi, tidak ada bisa bersembunyi dari tatapan Allah, takut kepada Allah. Nah, kalau sudah takut kepada Allah seperti itu, maka membuat makhluk yang lain gemetar menghadapi orang itu. Dibuktikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab. Ini mah baru dengar PHK aja udah takut. Baru dengar mau apa? Di PHK. Nah, maka kita semua tumbuhkan rasa takut kepada Allah, membuat makhluk yang lain menjadi takut kepada kita atas izin Allah. Awas, jangan coba-coba ngamalin hadis ini. Ah, saya takutlah dengan Allah. Ada harimau datang. Kesempatan ini untuk menunjukkan. Niatnya aja salah. Bener gak takut kepada Allah? Kenapa kalau gak ada orang berani maksiat? Itu mah belum takut kepada Allah. Jangan coba-coba. Kepala habis nanti diterkam. Iman itu ada kelasnya. Jangan takut kepada Allahnya baru sedikit. Mau pingin apa? Atraksi. Emangnya debus. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, inilah ada dua ya peristiwa bagi peserta, namanya OPOP, One Pesantren, One Product. Pesantren kita sedang berlangsung, mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi semuanya. Peningkatan ibadah dan ilmu bagi semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dengan tasawuf, kita terus menggali satu potensi yang sangat dahsyat. Kan biasa orang nyari-nyari, kenapa? Karena modalnya gak ada. Kenapa manajemennya belum punya? Kenapa belum punya relasi misalnya dalam bisnis atau apapun juga? Lupa ada potensi besar dalam diri kita, gak usah minta, gak usah nyari, tapi harus mengelola. Apa yang disebut potensi besar untuk kesuksesan dunia akhirat kita? Ruhani dan hati kita. Ini yang sering diabaikan, nyari-nyari modal, nyari-nyari potensi yang lain yang belum ada. Yuk kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih modalnya Nabi itu? Bukan harta duluan, bukan manajemen duluan, bukan relasi bisnis duluan. Bahkan Khadijah yang mengejar-ngejar Nabi. Kalau dulu ini pernah masa muda nggak, bapak-bapak? Ibu-ibu, pernah muda enggak dulu? Ini bapak-bapak yang ngejar-ngejar, bapak-bapak yang ngejar ibu-ibu, istri, atau calon istri yang ngejar-ngejar kita? Lihat wajahnya, Pak. Ya Allah, datang pakai sandal jepit, masih ditolak sama calon mertua. Minjem motor tetangga masih ditolak sebab ketahuan. Segala upaya dijalankan masih aja ditolak. Apa nih yang salah? Kok Nabi malah dikejar-kejar oleh Khadijah? Para tokoh di Mekah ngejar-ngejar Khadijah, termasuk Abu Jahal. Tapi dibalik malah Khadijah yang ngejar-ngejar Nabi. Janda, kaya, mengejar-ngejar Nabi. Apa ini? Apa modal yang dimiliki Nabi? Apa yang digali oleh Nabi? Mau tahu rahasianya enggak? Oh, jangan niat pengen nikah lagi. Satu aja enggak habis. Bapak ibu sekalian, ternyata ada potensi besar yang ada dalam diri kita, hati kita, rohani kita, jiwa kita. Jiwa dan rohani atau kalbu inilah yang akan menarik yang di luar diri kita. Diapain? Harus benar-benar diolah. Dalam agama, tasawuf hadir untuk mengolah hati, mengolah jiwa, mengolah rohani. Lihat Rasulullah SAW, karena sebagai suri tauladan, di usia 5 tahun, 4 tahun, dadanya sudah dibelah oleh malaikat. Ketika masa kanak-kanak sedang bermain-main dengan teman sebayanya, seperti normalnya kanak-kanak yang lainnya, Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang sesungguhnya Jibril AS. Kemudian Nabi dibaringkan dan diblek, dibuka, dioperasi dadanya, dikeluarkan kotoran-kotoran. Jibril membawa air jam-jam untuk membersihkan kotoran hati Nabi, lalu dimasukkan kembali. Kalau Nabi, langsung oleh Jibril, sebab Jibril adalah dosennya. Jadi kalau hati kita, rohani kita, jiwa kita pingin berkualitas, akan menarik sesuatu yang berkualitas. Kalau hati kita bobrok, kotor, yang akan tertarik kotoran. Jadi ada hukum tarik-menarik. Maka Nabi SAW dari masa kanak-kanak sudah dibersihkan. Makanya tumbuh jujur, asidku jujur, amanah terpercaya. Mahal gak jujur? Mahal gak terpercaya? Pingin jujur, pingin amanah, gak bisa. Amanah, amanah, amanah, amanah. Jujur, jujur, jujur, jujur. Bukan begitu cara supaya jujur, supaya terpercaya. Batinnya perkuat. Caranya pertama disebut tahliyah, bersihkan jiwa. Nabi dibersihkannya langsung oleh Jibril alaihissalam atas perintah Allah. Dalam hadisnya pengakuan Nabi tidak kurang dari 4-5 kali proses itu dilakukan kepada dirinya. Saking pentingnya, gak cukup satu kali. Termasuk yang terakhir ketika Nabi dipersiapkan untuk Isra dan Mi'raj. Ini gambaran bagi kita supaya kita sebagai umatnya selalu membersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Oleh siapa? Nabi membersihkan jiwa para sahabat, para mursyid atas izin Allah membersihkan jiwa murid-muridnya. Jadi gak bisa ngebersihin sendiri. Nabi pun dibersihkannya oleh siapa? Jibril alaihissalam. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau hati, jiwa, atau rohani ingin berkualitas, lakukan proses pembersihan hati. Disebut tazkiyatun nafs atau takholi atau tahliyah. Pembersihan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Bebaskan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Ini Bapak Ibu sekalian yang dilakukan. Sehingga Nabi sudah terkenal dengan al-aminnya yang terpercaya. Barang langka orang yang punya jiwa terpercaya. Betul gak? Barang langka atau banyak? Kalau yang menguasai pengetahuan, skill, banyak. Universitas melahirkan sarjana-sarjana. Tapi yang melahirkan jiwa yang jujur, yang terpercaya. Nah ini disebut thariqah. Dengan ilmunya tasawuf, pelatihannya riyadhah namanya. Seperti di pagi hari ini dari tahajud, disiplinkan diri sudah bangun sepertiga malam. Tahajud tutup dengan witir, sholat subuh berjamaah terus wirid sampai waktu syuruq. Itu untuk menanamkan sekaligus membersihkan jiwa dan menanamkan kebaikan. Lalu yang kedua apa kuncinya? Dibersihkan terus. Lalu yang kedua, Nabi sebelum memasuki Bi'tsah diutus, Nabi bolak-balik ke Gua Hiro, baca wirid, berzikir, supaya kaya, supaya jadi orang terkenal, atau supaya jadi penguasa, atau apa harapan Nabi? Bapak ibu-ibu bolak-balik ke Gua Hiro, pernah ke Gua Hiro enggak? Mana jamaah umroh yang dibawa ke Gua Hiro? Angkat tangannya. Satu, kok cuma satu orang, mana lagi? Ada di belakang. Ya, capek enggak? Capek enggak? Tinggi enggak? Satu jam dari kaki bukit sampai ke mana? Ke puncak. Gua Hiro itu hanya masuk dua orang, satu orang itu pun matahari masih bisa apa? Menyengat. Tumpukan batu. Coba Nabi, apa yang dicari di situ? Bolak-balik ada 3 hari, ada seminggu berpuasa, berzikir. Itu proses tasfiyatul qalbi atau proses tahliyah, mendandani hati Nabi dengan bersabar, tawakal, ridho, mendekat diri kepada Allah. Ini dalam rangka menghiasi jiwa. Kalau oleh malaikat Jibril membersihkan jiwa, lalu Nabi datang ke Gua Hiro bertahanus, beribadah dalam rangka memperindah jiwanya, mempersiapkan diri karena akan menerima kebenaran yang sempurna. Al-Quranul Karim. Ini dua hal Bapak Ibu sekalian. Kita diajarkan zikir, wirid, termasuk tadi membaca Hafidhah Nabawiyah, baca solawat, munajat, dalam rangka menghiasi batin kita. Baca Quran satu juz, pegal gak? Ibu-ibu baca Quran satu juz, pegal gak? Kalau lihat sinetron? Kalau lihat sinetron harus sabar gak? Bapak kalau lihat sepak bola harus sabar gak? Gak usah sabar. Memang disukai oleh hawa nafsu kita. Tapi kalau baca Quran, berwirid, harus sabar. Karena nafsu kita gak suka. Betul gak? Ala innal jannata huppat bil makarih. Ketahuilah surga itu dikuasai, dipagari oleh ketidaksukaan hawa nafsu kita. Makanya harus sabar. Nabi belajar sabar ke Gua Hira. Mengurangi makanan, minuman, tidur, bergaul, membangun nilai-nilai spiritual dalam jiwanya. Kesabaran, tawakalnya kepada Allah, enggak takut dengan binatang berhari-hari di situ. Sedang membangun namanya tahliyah, mendandani jiwanya dengan sifat terpuji. Sabar, ridho, tawakal, tumbuh mahabbah, cinta kepada Allah. Nah, dua proses tadi, apa yang dilaksanakan oleh Nabi, baik pembersihan jiwa maupun mendandani, menghiasi jiwanya, wajib dilakukan oleh umatnya. Nah, maka dalam tasawuf diajarkan itu, bagaimana supaya bersih, makin bersih jiwa kita, kita kenali penyakit-penyakit hati kita, terus kita bersihkan, kita jauhkan, kemudian dandani jiwa kita dengan sifat-sifat yang terpuji, termasuk kesabaran di majelis ilmu, kesabaran di majelis zikir, sabar dalam menjalankan perintah-perintah bimbingan-bimbingan mursyid. Itu untuk dua proses itu supaya berlangsung. Kalau enggak sabaran, lari. Ya, kalau enggak sabar, lari. Enggak tawakal, lari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Dua proses dilakukan, turunlah Al-Qur'an di mana Al-Qur'an mengajarkan semua hal. Jadi yang akan tertangkap oleh jiwa kebaikan, kebenaran, kebaikan, kebenaran. Gambaran lengkapnya Quranul Karim datang kepada Nabi karena Nabi jiwanya patut dan layak menerima kebenaran yang sempurna, kebenaran yang sempurna. Segala urusan ada dalam Al-Qur'an. Urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, urusan tentang ilmu-ilmu pengetahuan Allah berikan kepada jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah modal yang mahal, enggak usah beli, enggak usah nyari. Semua ada hatinya ini. Ini yang hadir punya hati enggak? Tapi kalau suami istri lagi ngambek, dasar enggak punya hati. Hatinya disebut enggak punya hati. Semua punya hati, punya rohani, punya jiwa. Beli dulu enggak di toko? Bayar dulu enggak? Ada cicilannya enggak? Ya Allah, ini luar biasa anugerah dari Allah, gratis anugerah dari Allah. Ini potensi utama, enggak usah beli dulu, enggak usah nyari dulu. Di dalam diri kita Allah anugerahkan, Allah tiupkan ke dalam diri kita. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ke dalam jasad manusia sebagian dari ruhku, ditiupkan oleh Allah. Inilah ruhani. Inilah potensi besar. Supaya apa? Kebaikan, kebenaran, keberkahan tertarik oleh jiwa kita. Mau kebaikan, kebenaran, keberkahan ditarik oleh jiwa kita? Ini mah yang datang ya, keburukan, buruk sangka, pesimis. Datang sakit. Siapa ini ya yang nyantet? Jadi ada undang-undang nyantet. Datang ke dukun lagi. Dukun lintuh, penyakit matuh. Nih. Wah, siapa ini yang guna-guna kok saya jadi begini sakit? Oh, itu orang yang bikin guna-gunanya tetangga yang rumahnya ngadep ke kulon. Dicari tetangga ratusan yang ngadep ke kulon. Kenapa? Hatinya busuk. Datang musibah malah nambah musibah. Sudah jatuh ketimban tangga pula. Jadi yang tertarik oleh hati itu keburukan, kejahatan. Ya, sering dicontohkan seperti hati seperti tong sampah. Tong sampah walaupun mahal dibuat dari apa saja, kira-kira yang masuk yang baik-baik, yang buruk-buruk. Yang busuk, yang buruk, yang bau. Jangan sampai hati kita seperti tong sampah. Walaupun gelas murah, beli Tanah Abang cuma 5.000, gelasnya bersih, pasti yang datang ke gelas itu apa? Air yang bersih. Begitulah gambaran hati. Kemana saja datang, kebaikan. Ketemu sama siapa saja, bahkan ketemu sama penjahat aja, jadi kebaikan. Mau dengar ceritanya enggak? Mau dengar enggak? Ya, pakai bensin dulu. Bismillah. Terasa enggak? Terasa enggak? Coba sekali lagi, bismillah. Terasa enggak? Wayahnya nonton enggak kerasa. Tapi kalau yang meminum, terasa seger ke tenggorokan. Ya. Sekali lagi ya, bismillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah ini. Guru kita yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Kenal semua? Itu salah satu mursyid dari silsilah tarekat Idrisiyah yang panjang, yang kubro, yang besar. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau akan belajar menuntut ilmu ke Baghdad, kenal Baghdad? Di mana? Taunya di TV aja ya. Ibunya, ibu yang soleha, makanya pingin anak soleh enggak? Ibu-ibu pingin punya anak soleh? Kitanya belajar soleha enggak? Sudah sedang belajar soleha enggak? Bapak pingin punya anak soleh? Kitanya sudah soleh belum? Atau namanya aja soleh? Lihat, ibu yang solehah ingin mencetak anak yang soleh, bahkan jadi wali Allah. Ketika Abdul Qadir Jailani muda ingin menuntut ilmu, wasiat dari ibunya, nak, hiasi hidupmu dengan asidaku jujur. Hiasi hidupmu dengan asidaku jujur. Itu si Abdul Qadir Jailani, calon mursyid, calon ulama, terngiang-ngiang. Lalu ibunya memberikan modal untuk menuntut ilmu 40 dirham. Besar apa kecil? Dirham itu uang koin emas. Bukan lembaran kita. Dirham itu uang emas murni. Sebanyak 40, banyak sekali. Sebab mesantrennya gak seperti anak-anak kita. Baru mesantren seminggu, bapaknya ibunya udah apa? Pingin nengok lagi, bahkan sempat nengok, sempat tidur bareng. Gitu ya. Biasanya ibu-ibunya itu. Udah, baru ditengok sehari, udah nelpon lagi ke pengasuhannya. Anakku gimana? Pingin video call, video call. Atuh lagi konsen belajar tuh. Ingat ke rumah lagi, ingat di rumah tuh ada TV, bebas makan. Jadi gak betah-betah santrinya. Kalau dulu sekali keluar dari rumah, gak bakalan pulang lagi sebelum jadi kiai. Makanya dikasih 40 dinar. Ya, maka ini orang tua santri, jangan sering nengok ya, kecuali ngaji arba'in, boleh. Banyak sekaliannya yang ngaji sekalian nengok anak, karena kangen gitu. Berangkatlah Syekh Abdul Qadir Jailani menuju Baghdad dengan kapilah. Kapilah itu rombongan, harus berombongan ya, ke sana. Di tengah perjalanan tiba-tiba datanglah perampok, komplotan perampok. Kemudian satu persatu diambil paksa perbekalannya. Ketika si anak buah perampok itu menemui Abdul Qadir Jailani muda, "Hei nak, kamu punya apa? Bawa bekal apa?" "Aku punya 40 dinar." Menurutnya gak mungkin lah gitu, dilewat aja. Datang lagi anggota kelompok perampok yang kedua. Sini nak, kamu bawa apa? Bawa bekal apa? Jawabannya sama. Bawa 40 dinar. Bener gak ya? Anak kecil bawa berapa? 40 dinar. Laporanlah kepada imamnya. Imam perampok maksudnya. Jangan disebut pimpinan perampok, imam perampok lah. Lapor. Ada anak kecil ngaku bawa uang 40 dinar. Udah beberapa kali ngakunya sama bawa 40 dinar. Bawa kemari. Dibawalah Abdul Qadir jadi muda di hadapan imam perampok. Kata imam perampok, "Nak, benar kamu bawa uang 40 dinar?" "Benar." "Mana uangnya?" "Dikeluarin 40 dinar." Molohok tuh si imam perampok dengan makmumnya. Ternyata si anak itu asidku, jujur. Penasaran si imam perampok, "Nak, kenapa kamu jujur? Seandainya kamu gak jujur, kami gak tahu. Kenapa kamu jujur?" "Aku tidak akan mengkhianati ibuku. Ibuku memberikan wasiat kepadaku, hiasilah hidup dengan asidku, dengan jujur." Itu Bapak Ibu sekalian, si imam perampok itu menangis dengan suara teriakan yang nyaring sampai semua anak buahnya itu datang dan gemetar. Menangis lalu dia mengatakan, "Betapa malunya aku dengan anak kecil ini yang sudah jujur berjanji kepada ibunya. Kenapa aku tidak jujur kepada Allah yang menciptakan?" Maka akhirnya si imam perampok itu membacakan dua kalimat syahadat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani yang masih remaja itu. Bertobat semua, menyuruh kepada anak buahnya supaya tobat, kembali kepada jalan Allah. Maka si perampok semuanya berikrar untuk membacakan dua kalimat syahadat, bertobat dan tidak akan mengulangi kembali, sampai Syekh Abdul Qadir Jailani dihantarkan oleh perampok yang tobat tersebut. Alhamdulillah. Berkah apa itu? Jujur. Tuh, perampok saja sampai tobat. Kenapa? Berhadapan dengan jiwa yang jiwanya bersih, yang jiwanya indah. Tapi jiwa yang kotor berhadapan dengan ulama saja, kotor aja, buruk sangka. Tapi jiwa yang bersih berjumpa bahkan dengan orang jahat sekalipun, yang tertarik adalah kebaikannya. Ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar. Jiwa yang bersih, jiwa yang terlatih, jiwa yang didandani dengan kebaikan-kebaikan, maka akan terjadi perubahan di lingkungan kita. Mau berubah lingkungan kita? Mulai dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ada potensi besar jiwa, rohani, kalbu atau hati kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi potensi anugerah Allah yang besar gak usah dicari dulu, sudah ada dalam diri kita anugerah dari Allah. Jangan sampai kita tidak bisa memberdayakannya potensi mahal itu. Jangan sampai ibarat orang yang gaptek, apa gaptek itu? Gagap teknologi, dikasih smartphone, handphone yang canggih, yang mahal, bisanya cuma SMS sama telepon doang. Rugi gak? Rugi. Hati kita lebih hebat dari smartphone. Bahkan bisa musyahadah hati kita menyaksikan sifat-sifat Allah yang sempurna. Bahkan lebih tinggi lagi hati kita bisa ma'rifat kepada Allah. Menarik kebaikan, merubah tatanan kehidupan seperti Nabi. Jahiliyah menjadi terang benderang. Kenapa? Karena hatinya diolah. Tadi diawali oleh malaikat Jibril, kemudian Nabi bertahanus di Gua Hira. Hati kita lebih canggih daripada smartphone. Tapi kalau dibiarkan, gak punya mursyid, tidak ada torikohnya, tidak ada yang membimbingnya. Persis seperti smartphone yang canggih di tangan seseorang yang gaptek, gagapteknologi. Akhirnya hatinya menjadi hati yang mati, hatinya menjadi hati yang keras, bahkan disebut orang gak punya hati. Gimana gak punya hati, Bapak Ibu sekalian? Ada yang membunuh suami, ada yang membunuh anak, bahkan anak kandung yang baru lahir dimasukkan ke tong sampah. Punya hati gak? Kenapa? Hatinya walaupun canggih, walaupun hebat, gak diolah. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita diolah, selalu dibersihkan, didandani dengan sifat-sifat terpuji, sabar, tawakal, ridho, cinta kepada Allah, maka akan mengalahkan para malaikat. Bapak Ibu sekalian, martabatnya akan kalah dengan manusia. Imam Ali karamallahu wajhah menyampaikan, rukibal al-hayawan minas syahwat. Binatang diciptakan dari syahwat. Makanya kalau binatang itu ya hardolin saja, betul gak? Ada gak binatang yang pingin belajar? Gak ada. Kenapa? Rukibal hayawan bisyahwat. Allah ciptakan hewan itu hanya dengan syahwat, instingnya saja. Selesai kenyang, ya udah, gak mikirin lagi masa depan. Ada ayam mikirin generasinya ke depan. Wah, hebat amat itu. Ayam, kenapa kamu ngelamun? Ini mikirin generasi biar canggih. Ya udah selesai. Kalau sore dia sudah kenyang, ya udah, hinggap di pohon, selesai sampai pagi. Pagi nyari lagi. Kedua, rukibal malaku minal akli. Allah ciptakan malaikat dengan cahaya berupa akal. Duna syahwatin, tidak diberi syahwat. Kalau malaikat diciptakannya itu gak punya syahwat, gak punya keinginan sendiri. Diberi akal, diberi cahaya, patuh saja kepada Allah, tidak pernah mengingkarinya karena gak diberi syahwat. Gak mungkin ada malaikat, kenapa malaikat diam? Lagi malas nih. Ada malaikat malas gak? Kalau kita mah ada, karena punya syahwat. Nah, itu tipe malaikat. Tadi tipe binatang. Sekarang bagaimana tipe manusia? Rukibal insan min kilaihima. Manusia diciptakan, didesain oleh Allah dari dua-duanya. Diberi akal sekaligus diberi syahwat. Ketika akalnya, ketika hatinya mendominasi, wah, lebih hebat daripada malaikat. Ketika akalnya diberdayakan, hatinya dihidupkan, lebih hebat daripada malaikat. Ini keunggulan manusia. Maka terletak dari bagaimana memberdayakan akal dan hati dan menundukkan syahwat kita. Lebih hebat dari malaikat. Faman sama akluhu pakana faukul malak. Apabila akal dan hatinya di atas menundukkan hawa nafsunya, manusia martabatnya lebih hebat daripada para malaikat. Tapi sebaliknya, idza samat syahwatuhu pakana dunal hayawan. Kalau manusia akal dan hatinya kalah dengan nafsunya, lebih rendah daripada binatang. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau manusia yang sedang menguasai nafsunya, akal, ilmu, dan hatinya gelap, kalah dengan nafsunya, maka lebih rendah, lebih hina daripada binatang. Membunuh anak, membunuh suami, ada gara-gara 5.000 membunuh orang. Bahkan kalau binatang sebuas-buasnya, ya, di gurun Sahara, di Afrika, segala sebuas-buasnya harimau, paling sehari makan berapa kambing? Sebuas-buasnya harimau, paling sehari makan kambing 100 apa 1? Satu aja udah satu keluarganya. Tapi manusia kalau sudah akal dan hatinya kalah dengan syahwatnya, karena jabatan, karena kekuasaan, popularitas, ketika itu sedang menguasai dirinya, bukan satu orang lagi yang mati, bisa ratusan ribuan orang mati. Terjadi peperangan besar. Gara-gara apa? Manusia akal dan hatinya tunduk dengan syahwatnya. peperangan, peperangan bunuh satu orang, dua orang atau ribuan, bahkan jutaan di Suriah, di Yaman. Ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Manusia kalau nafsunya sudah menguasai akal dan hatinya, maka lebih jahat daripada binatang buas. Tapi kalau akal dan hatinya mendominasi hawa nafsunya, justru lebih hebat daripada para malaikat. Malaikat pun kalah martabatnya di sisi Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, potensi yang enggak usah dibeli dulu. Kalau modal harus dari bank dulu, harus modal dari investor dulu. Ini mah anugerah dari Allah, sudah ada dalam diri kita, akal dan hati kita. Makanya majelis ilmu mengasah akal kita, majelis zikir mengasah kemampuan hati kita. Dua-duanya harus, sebab ini adalah dua kekuatan, akal dan hati. Akal dengan ilmu, hati dengan zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Al-Qur'an menyebutkan orang yang memberdayakan hatinya dengan selalu zikir kepada Allah. Ketika berdiri, duduk, berbaring, hatinya zikir kepada Allah, lalu akalnya bertapakur, berpikir, melakukan observasi bahwa di balik itu semua ada Sang Pencipta. Itulah manusia yang martabatnya lebih hebat daripada para malaikat, disebut ulul albab. Ayo Bapak Ibu sekalian, ya, ilmunya sudah banyak belum? Di majelis ilmu. Makanya ngajinya jangan bar ho. Ngajinya baru aja di pintu udah lupa lagi. Tumbuhkan ilmu pengetahuan, cerna oleh akal pikiran di majelis ilmu, kemudian bersihkan hati di majelis zikir supaya terang benderang. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hati terang benderang, maka menjadi jelas langkah-langkah kita. Kenapa kita sering pusing, bingung, gelisah, resah? Karena hati yang gelap. Walaupun ilmu pengetahuan banyak, walaupun harta banyak, modal besar, tapi kalau hati gelap, tidak zikir kepada Allah, maka hilang semuanya. Potensi yang ada, hilang adanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau hati selalu zikir kepada Allah, ka asyraqat basairu sufiyah binuri syamsi hadratil qudsiyah. Syekh Abdul Rahman dalam kitab menjelaskan tentang ilmu balaghah, ka asyraqat basairu sufiyah, laksana mata hati sufi ahli-ahli tasawuf, ka asyraqat basairu sufiyah. Jadi mata hatinya itu asyraqat, bersinar. Ya, kalau bersinar, yang tadinya gelap jadi jelas nggak? Laksana di pagi hari, isrok. Isrok pagi hari, dari gelap gulita, kemudian datang matahari, terbit. Terang benderang nggak? Ini jalan, ini bangunan, ini yang baik, ini yang buruk. Binuri syamsi hadratil qudsiyah, terang benderang. Hati ahli-ahli tasawuf itu, binuri syamsi hadratil qudsiyah, dengan cahaya Allah yang laksana matahari terbit di pagi hari. Enggak ada gelisah, la khaufun, enggak ada rasa takut urusan dunia. Walahum yahjanun, tidak ada sedih urusan dunia, karena tawakalnya kuat kepada Allah, keyakinannya kuat kepada Allah, hatinya terang benderang. Jelas langkahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, pengin bahagia? Ingin hati kita terang benderang, laksana di pagi hari ketika matahari terbit. Maka ide, pikiran, ide, gagasan itu jadi banyak. Kenapa? Hatinya terang benderang. Disampaikan Bapak Ibu sekalian, ini kembali ke peserta OPOP ya, di Tasikmalaya. Tambak kita udah 4 tahun. Ya. 1 tahun di mana? Jawa Timur itu di mana? Di Tuban kita belajar, kemudian 3 tahun berikutnya dibawa ke Tasikmalaya. Modal pertamanya itu tadi batin jiwa. Ketika masjid kita dulu baru perkiraannya itu 19 miliar. Punya uang 250 juta, berapa lagi kurangnya? Ya, sudah diresmikan oleh Pak Bupati yang sekarang sudah jadi wakil gubernur. Khawatir, ada khawatir. Kenapa? Melihat punya uang 250 juta, itu pun masih di tangan orang, harus ditagih lagi. Lihat budgetnya, estimasinya 19 miliar, belum 33 miliar itu, masih takut-takut tuh panitianya. Ah, ini yang murah aja katanya, ini yang murah, ini yang 19 miliar. Takut peletakan batu pertama, gak bisa peletakan batu berikutnya. Peletakan batu pertama aja bupati, keduanya gak diterusin. Bahkan datang itu wartawan ke rumah setelah acara selesai. Syekh katanya ini berapa tahun targetnya? Nah, 3 tahun. Benar. Ini bilang 3 tahun, ini masih mikir. Gitu. Tapi udah ngeluar 3 tahun, ya udah 3 tahun dah. Tapi ternyata itu jadi motivasi. Mana 250 juta, 2 minggu juga habis itu. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, panitia bikin proposal tuh kemana-mana, ke menteri lah, ke kedutaan, habis 1 rupiah gak ada yang turun. Proposalnya segini. Semua kedutaan di dunia ada di situ. Segini, tanda tangan. 1 rupiah pun, 1 proposal pun gak ada yang cair. Nah, kondisi ketika di situ, kalau tanggung jawab semakin besar. Akhirnya, Bapak tidur tuh di siang hari sebelum zuhur, datang Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan. Nambak aja katanya. Suruh nambak. Kemudian cari informasi, beranikan nambak. Berapa uangnya? Modalnya cuma 50 juta. Tapi punya jiwa yang kuat yakin kepada Allah setelah dimimpikan itu. Dari 50 juta itu sekarang sudah asetnya 6 miliar. Tanahnya sudah kurang lebih 30 hektar di 2 tempat di Cipatujah. Alhamdulillah, bahkan sekarang oleh BI didorong untuk ekspor. Dari Jepang sudah datang, dilihat bagaimana cara budidayanya, sudah memenuhi standar. Bukan hanya hasilnya aja, tapi prosesnya memenuhi standar. Bersih lingkungan, tidak pencemaran lingkungan. Alhamdulillah. Masjidnya selesai, bahkan 33 miliar lagi. Ya, perjuangan kita semua. Tambaknya dikembangkan oleh Allah. Alhamdulillah. Apa modalnya? Uang dulu, manajemen dulu, SDM dulu, apa dulu? Hati-hati, jiwa-jiwa. Jiwa yang baik akan menarik modal, menarik investor, menarik kebaikan, menarik panen yang bagus. Relasi yang baik, pemasaran yang baik. Dari hati. Maka Bapak Ibu sekalian, bukan berarti semua harus kaya. Kok sahabat Nabi juga ada yang kaya, ada yang? Bahkan kalau dipresentasikan sahabat Nabi banyak yang kaya, banyak yang miskin. Wayahnya kalau murid banyak yang miskin. Tapi miskinnya berkualitas. Apa miskin berkualitas itu? Hatinya ridho, banyak luang waktu dipakai untuk beribadah, berjuang di jalan Allah. Seandainya tidak ada yang miskin, maka sholat 5 waktu tidak akan hidup. Di masa Rasulullah SAW di Madinah. Karena ada banyak yang miskin, yang sedikit bekerjanya, karena modalnya kecil, kemampuannya sedikit, jadi masjid jadi ramai. Tapi kalau pakirnya, Allah, aduh, minta-minta, kira-kira masjidnya ramai enggak? Maka dalam Islam itu, pakir dan miskin bisa jadi kebaikan, kaya pun bisa jadi kebaikan. Nah, sekarang pilih, pingin yang ahli ibadah miskin, ahli ibadah kaya. Udah pinginnya mah di situ. Tapi males dan ngedulnya itu yang gede. La haula wala quwwata. Hadirin wal hadirat rahimah, bukan ukuran kaya dan miskin, tapi ukuran di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. yang mulia di sisi Allah bukan kekayaannya, bukan ketampanannya, popularitasnya, nasab keturunannya. Atqakum, adil Allah. Semua bisa bergerak mencapai ketakwaan karena Allah berikan hati. Sebab sumber dari takwa adalah hati yang takwa kepada Allah. Punya hati semua? Bangun supaya takwa kepada Allah, mencapai kemuliaan di sisi Allah. Bahkan ada orang namanya Sa'labah, pingin kaya. Dia berandai-andai, seandainya kaya, aku akan bantu perjuangan Nabi. Datang ke Nabi, menghampiri, kata Nabi, sebab Nabi diperlihatkan mata hatinya, kalau kaya, dia akan apa? Lupa diri. Sabda Nabi, Sa'labah, engkau lebih baik fakir saja. Itu yang terbaik bagimu. Hidup masjid, rajin ibadah, itu lebih baik daripada keinginanmu jadi kaya. Luluh lagi si sahabat Sa'labah itu. Tapi kalau sudah datang ke rumah nih, yang di rumah, ibu-ibu, gimana yang di rumah? Itu yang membuat gak sabar. Datang lagi ke Nabi, ya Rasulullah. Biasa datangnya pulangnya belakangan, pingin ngobrol ke Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya kaya. Seandainya aku kaya, aku akan bantu perjuanganmu. Padahal gerakannya dari mana? Dari dapur. Tapi lisan mengucap, akan bantu perjuanganmu. Nabi sudah diberi tembus pandang melihat ke depan. Nah ini yang disebut dengan ilmu isroqiyah. Ilmu batin yang dalam. Allah bukakan mata hati, walaupun belum terjadi, Allah beritahu apa yang akan terjadi yang sesungguhnya kepada Sa'labah itu. Sampai 3 kali Bapak Ibu sekalian menghadap ke Nabi. Akhirnya Nabi ngedoakan. Ya Allah, kayakan Sa'labah. Bukti Bapak Ibu sekalian. Dari ternak kambing 2 jadi berpuluh-puluh. Kemudian ningkat ke apa yang lebih besar lagi? Ya, onta. Tadinya sholat 5 waktu, tinggal 2 waktu, tinggal 1 waktu, tinggal Jumat sekali ke masjidnya. Akhirnya tinggal Idul Fitri dan Idul Adha. Benar gak apa yang disampaikan oleh Nabi? Kaya bahaya bagi Sa'labah. Miskin baik bagi Sa'labah. Tuh, itu hebatnya Islam. Bukan urusan kaya dan miskinnya, terkenal dan tidak terkenalnya, nasab dan yang lain, tampan dan tidak tampannya. Takwanya hati dulu yang dilihat. Bisa jadi ketampanan membuat dia celaka, bisa jadi dengan kekayaan dia menjadi celaka. Itulah hebatnya keadilan dalam Islam. Bukan ukuran, itu hanya ujian dari Allah. Bukti Bapak Ibu sekalian, Nabi wafat dia dalam keadaan jauh dari agama. Datang Abu Bakar memimpin, masih dalam jauh, sampai meninggalnya su'ul khotimah. Itulah yang terjadi bagi Sa'labah. Maka Bapak Ibu sekalian, belajar kita ridho. Ridho itu bukan diam. Ridho itu ketika Allah takdirkan, terima dulu. Datang sakit, terima dulu. Aku terima ya Allah, ini ketetapanmu. Kemudian cari solusi, cari obat. Jadi menerimanya saja sudah jadi obat. Coba kita diberi sakit, hati, siapa ini yang ngeluh? Siapa ini yang nyantet? Malah ngedrop. Tapi dengan ridho, sudah jadi obat. Bisa jadi setengahnya sudah sehat. Sakit, plek. Ya Allah menerima, ini semua takdirmu. Jadi dengan menerima hati, datang musibah apapun, terima dulu. Hati ridho terhadap takdir itu, nanti kalau dalam keadaan tenang, ridho, Allah berikan jalan keluarnya. Ini Bapak Ibu sekalian, resep dalam agama kita lewat ilmu tasawuf. Makanya riang gembira, tenang. Tenang, mutmainah jiwanya. Dikondisikan apapun karena hati yang mengkondisikan. Banyak orang terkondisikan jiwanya karena faktor-faktor yang lain, lingkungan, musibah, apapun. Hatinya diombang-ambing oleh situasi yang ada di luar diri kita. Orang yang beriman justru jiwanya yang mempengaruhi lingkungannya. Jiwa yang tersambung kepada Allah, mencerahkan dirinya, keluarganya, bahkan mencerahkan orang lain. Itulah hebatnya ilmu tasawuf. Memberikan ketenangan, solusi, menolong kepada orang lain karena jiwanya terbimbing oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, yang talqin di depan duduknya. Ya, ke depan yang akan menjadi murid. sah dan resmi jadi murid diawali dengan talqin zikir dan ijazah wirid. Ibu-ibu ada? Iya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum doa ini talqin bagi yang lama, mau talqin lagi? Namanya tajdid, pembaharuan. Siap dihidupkan lagi hatinya? Ya, merapat semua, merapat. Mau hati kita dihidupkan? Mau potensi hati yang sudah disampaikan tadi berkualitas? Kita akan jemput keberkahan-keberkahan hidup, kebaikan-kebaikan seperti mengikuti jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pejamkan matanya, hadirkan hatinya bersama Allah. Hati merasa ditatap oleh Allah, hati merasa diawasi oleh Allah. Inilah namanya muraqabah, sehingga hatinya menjadi hidup, hatinya berkualitas. Yang datang adalah kebaikan. Anugerah-anugerah datang ke dalam batinnya. Sebagian rahasia Allah diberikan ke dalam hatinya. Tenang setiap langkah. Dikondisikan apapun, nikmat maupun musibah. Tidak membuat berubah hatinya lalai dari Allah. Semakin kuat, semakin yakin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian, talqin zikir adalah pintu pertama seseorang ingin mendapatkan bimbingan di atas thariqah yang benar. Di mana Allah dijadikan tujuannya, bukan harta, bukan jabatan, itu mah alat. Tujuan kita adalah Allah. Dalam kitab-kitab para ulama menyebutkan, termasuk bab Adabul Murid yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah, bagi murid yang ingin meniti di atas thariqah yang benar, di bawah bimbingan mursyid, di mana Allah dijadikan tujuannya, maka luruskan niatnya karena Allah, karena Allah. Ingin menggali potensi hati lewat ilmu tasawuf, supaya kita tunduk dengan fikih, dengan ajaran, supaya tauhid kita semakin jelas tertuju setiap gerak-gerik kita hanya kepada Allah, orientasi kita hanya kepada Allah, sehingga Allah berkahkan dalam rumah tangganya, anak-anaknya disoleh dan solehahkan, dalam usahanya dibarokahkan, manfaat bagi orang yang banyak, karena hati yang terpandu, hati yang terus di atas rel thariqah menuju kepada Allah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditalkinkan zikir oleh Jibril alaihi salam dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Disebutkan dalam bab talqin zikir, Nabi ditalkinkan zikir kalimat la ilaha ill oleh Jibril alaihi salam. Tadi dibersihkan jiwanya oleh Jibril. Diberikan ilmu wahyu oleh Jibril. Nabi punya guru, masa umatnya gak punya guru? Sahabat punya guru, Nabi SAW. Nabinya pun punya guru, Jibril SAW yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmunya bukan ilmu yang usang, tapi ilmu yang baru dari Allah yang selalu hidup. Kemudian apa surahnya di dalam surah Muhammad ayat ke-19? Ini ayat tentang talqin zikir. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, wahai Jibril, kata Jibril, wahai Muhammad, fa'lam, ketahuilah. Bukan pengetahuan hanya di dalam kepala, tapi fa'lam, pengetahuan yang penuh keyakinan, kesadaran. Annahu, sesungguhnya, la ilaha illallah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Bukan hanya melafalkan, tapi harus menangkap hakikat di balik kalimah yang mahal itu. Sehingga kalimah itu menghidupkan hati kita selama-lamanya sampai akhir hayat kita. Ini talqinnya Jibril kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi mentalkinkan kalimah yang sama kepada para sahabatnya. Dan kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, puluhan hadis yang menjelaskan tentang talqin zikir dari Nabi kepada para sahabat. Apa aja yang ditalkinkan? Kalimah la ilaha. Ini yang menjadi kalimat utama. Kalimat utama. Nanti ada solawat, ada istighfar, ada bentuk-bentuk penjagaan, doa. Itu adalah dalam proses ijazah, mengijazahkan wirid. Artinya melegalkan resmi wirid-wirid yang diajarkan oleh Nabi dari mursyid ke mursyid yang tersambung resmi sah untuk diamalkan, mengandung dengan keberkahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa saja yang harus dijalankan bagi setiap murid? Pertama, baca Quran satu juz sehari semalam. Waduh, belum bisa setengah juz, belum bisa seperempat juz. Pastikan setiap hari kita sentuh Al-Quran, kita baca Quran sesuai kemampuan kita. Terjemah tafsir yang sesungguhnya dijelaskan oleh mursyid dalam setiap majlis ilmu. Bacalah dari hati yang penuh keikhlasan. Sentuhlah Al-Quran. Al-Quran pedoman kita. Jadi murid bukan tujuan. Tujuannya supaya jadi muslim yang benar. Yang kedua, baca istighfar Bapak Ibu sekalian. Sebab hati kita akibat dosa di masa lalu, hati kita yang kena nodanya. Kalau kita suka datang bingung, gelisah, musibah, itu penjelmaan dari dosa di masa lalu yang belum terhapuskan oleh tobat kita. Maka baca istighfar jangan kurang dari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Penuhi syaratnya yang 4 dalam setiap tobat dan istighfar. Pertama, i'tirof, akui dosa-dosa kita. Dengan tulus, kita gak bisa menyembunyikan dosa kita. Justru harus diungkapkan, diakui di hadapan Allah. Bukan Allah tidak tahu, tapi menunjukkan ingin jujur kita sebagai hamba dengan pengakuan yang tulus akan dosa-dosa kita di masa lalu. Kedua, anadama, harus menyesal dan merasa malu di hadapan Allah. Tumbuh tadi rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga, untuk tidak mengulang kembali. Al-ikhlas, tidak mengulang sampai akhir hayat. Dan yang keempat, gemar amal soleh. Amal soleh akan menghapus dosa kita di masa lalu. Ini 4 syarat tobat. Sehingga kita menjadi semakin lebih baik. Jadi murid itu lebih baik. Ada perubahan, perubahan, perubahan, perubahan. Sampai pulang kepada Allah. Yang ketiga, baca kalimah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Cukup 300 kali. Keutamaannya dalam kitab Abdulus Salawat disebutkan, barang siapa yang membaca itu, maka Nabi bersabda, ana kafiluhu, aku yang menjadi petanggung jawabnya nanti di hari kiamat. Mau ditanggung jawab oleh Nabi? Kalau nasib kita ditanggung jawab oleh Nabi di akhirat, kira-kira ahli surga, ahli neraka. Inilah keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Syekh Ahmad Ibn Idris. Keempat, baca sholawat. Jangan kurang dari 100 kali. Kalau belum mampu, 50 kali. Semampunya dulu kita memulai. Mulai setelah talqin zikir ini, kita baca sholawat kepada Nabi. Hukumnya wajib bersholawat kepada Nabi. Jadi sholawat yang pendek, ya, sholawat umiyah, nanti ada kitab wiridnya sebagai panduannya. Yang terakhir, baca kita istighosah. Minta perlindungan kepada Allah. Baca, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. 1000 kali, belum bisa semampunya. Kemudian nanti dalam bai'atnya itu siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah di bawah mursyid. Nah, itulah kita memulai dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang membimbingnya. Mursyid itu adalah wakilnya Nabi, naibu rasul, penggantinya Nabi untuk menjalankan tugas mendakwahkan, mengajarkan agama, membimbing umat ini sampai setiap zaman ada sampai hari kiamat nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal yang harus dijalankan sehingga kalau hati kita ditempa dengan wirid-wirid yang tadi dari baca Quran dan selanjutnya, maka kita akan mampu terus meningkatkan fi'lul ma'murat, menjalankan perintah-perintah Allah walaupun pahit. Wa tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah yang haram maupun yang makruh, walaupun kita sukai, kita akan dimampukan untuk menjauhinya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari fokuskan batin kita, hadapkan hati kita kepada Allah. Karena hakikatnya talqin zikir, berbaiat, bersumpah setia kepada mursyid, hakikatnya kepada Rasul, hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersumpah setia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astagif. Baik jemaah sekalian, semua wirid yang ada di Tarekat Irisya yang terhimpun dalam kitab atau buku namanya Hadiqatul Rahim akan diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Siap menerimanya? Ya. Siap menerimanya? Ya. Siap mengamalkannya? Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan bagi kita sekalian. Namun sebelum doa, ini penting Bapak Ibu sekalian, hidupkan hati kita, pejamkan matanya, hadirkan hatinya bersama Allah, merasa ditatap oleh Allah. Kapanpun dan dimanapun berada, kita harus merasakan kita bersama Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia Allah berserta kalian dimanapun kalian berada. Mari hidupkan sama-sama kalimat thayyibah, hujamkan ke dalam hati yang paling dalam. La ilaha illallah. Kuatkan suaranya. Tumbuhkan himmahnya. Berharap hati kita ingin dibukakan oleh Allah. Hati kita ingin menyaksikan agungnya Allah, merasakan agungnya Allah. Ucapkan dengan sekuat-kuatnya supaya hati kita yang keras menjadi luluh, terbuka mata hati kita. Ketuk terus, jangan berhenti. Baca kalimat itu diulang-ulang. Hunjamkan ke dalam hati yang paling dalam. Supaya hidup hati kita dengan kalimat itu. Illallah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rasakan agungnya Allah. Sebut oleh lisan kita nama yang mulia. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Betapa perkasanya Allah. Allah yang menggenggam diri kita. Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini. Bukan kekuatan kita, tapi izin Allah, kekuasaan Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, terus hidupkan hatinya, basahi lisannya. Allah, Allah, wayumit, Allah yang akan mematikan kita. Sebelum kita lahir, ajal kematian telah ditetapkan oleh Allah. Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali oleh sang pemiliknya. Dia adalah Allah. Jantung kita akan berhenti selama-lamanya. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Menentukan bahwa hidup ini bukan milik kita. Amanah titipan dari Allah. Suami akan berpisah dengan istrinya, demikian sebaliknya. Orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Di hari itu, semua kelezatan dunia akan sirna, putus dari diri kita. Hadimul lazat. Karena kehidupan dunia ini bukan tujuan. Kita sedang mengembara dalam kehidupan dunia ini. Tujuan kita adalah Allah dan hari akhirat yang abadi. Zikir sir. Tutup mulutnya, tapi hati jangan berhenti kembali. Setelah bangkit hati kita di majelis ini, terus Allah, Allah, Allah. Bantu dengan tasbih, bantu dengan alat-alat supaya hati kita selalu tersambung dengan Allah. Inilah ilmunya wali-wali Allah. Kalau ingin terbuka semua hakikat, maka banyak zikir. Terpandu hatinya. Hibdul qalbi, jaga hatinya. Allah, Allah, itulah yang paling mudah. Setiap tarikan napasnya. Allah, Allah, Allah. Sehingga semua penuh arti. Diamnya pun zikir. Diamnya pun tafakur dan berdoa penuh harapan kepada Allah. Tercerahkan hatinya. Tercerahkan pikirannya. Semangat untuk meraih rahmat Allah sampai akhir hayat kita. Baik jamaah sekalian, mari angkat tangannya semua tinggi-tinggi. Allah kabulkan doa di majlis zikir. Diaminkan oleh para malaikat sayyarah. Banyak hajat dan kebutuhan kita yang ingin dipenuhi oleh Allah. Banyak problem-problem kehidupan, permasalahan yang ingin diselesaikan oleh Allah. Mari angkat tinggi dengan penuh keyakinan. Yakini atas kekuasaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin gharad dhalina wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana putuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami berhimpun di tempat ini. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Rabb. Ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami. Kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami. Ghibah, menyakiti orang lain, melukai hati orang tua. Zalim yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami mengambil hak orang lain, ya Rob. Ya Rob, kami tidak mampu menghitung dosa-dosa yang pernah kami perbuat. Tapi kami yakin Engkau pernah berjanji, barang siapa hambaku datang kepadaku memelas dengan kesungguhan taubatan nasuha, ingin dibersihkan hatinya. Walaupun hambaku itu datang memenuhi, membawa dosa memenuhi 7 lapis dan bumi, aku ampuni dosanya tanpa aku kecualikan. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan jerih payah. Ayah yang telah menafkahi, yang telah menyekolahkan, yang telah mendidik dan membesarkan. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Kami belum banyak berbuat kebaikan, bahkan kami sering melukai hati mereka, ya Rob. Kami belum banyak berbuat ihsan kebaikan kepada mereka. Maka jadikanlah alam barzahnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rob. Ya Rob, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati. Penyakit takabur, sombong, penyakit riya, ingin dipandang oleh orang lain, penyakit hasad, iri dengki, penyakit al-hikdu, kebencian, suudon, buruk sangka, penyakit hubbu dunia, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan. Bersihkan itu semua dari hati kami, ya Rob. Ya Rob, dandani hati kami, perindah hati kami dengan zuhud, dengan tawakal, dengan ridho, sabar dan syukur dan mahabbah kecintaan kepadamu. Tumbuhkan kecintaan kami kepadamu, ya Rob. Tumbuhkan kerinduan kami, ya Rob. Ya Rob, bangkitkan kesadaran ini selama-lama sampai akhir hayat kami. Ya Rob, sebelum ajal kematian tiba, entah tinggal berapa hari lagi sisa umur kami, ya Rob, Engkau rahasiakan ini semua. Bimbing kami untuk mampu mengisi lembaran-lembaran baru dengan tobat, lembaran-lembaran baru dengan amal soleh yang ikhlas. Ya Rob, jadikan kematian kami besok atau lusa, dimanapun Engkau takdirkan kematian kami, ya Rob, pastikan kematian kami kematian husnul khatimah. Jiwa kami dalam keadaan bersih, jiwa kami dalam keadaan tenang karena selalu berzikir mengingat kepadamu. Jiwa kami jiwa yang radiyah dan mardiyah. Mampuhkan lisan ini untuk mengakhiri kalam yang terakhir dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah, dari kematian orang-orang yang sedang lalai, dari kematian orang-orang yang sedang ingkar, dari kematian orang-orang yang sedang berlimang dalam kemaksiatan, ya Rabb. Jauhkan kematian su'ul khatimah dari kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Ya goniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang kaya, limpahkan rizki yang penuh keberkahan kepada kami. Kami butuh kepada rizki-rizkimu. Kami butuh kepada anugerah-anugerahmu. Jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami, keluarga, harta, jabatan, semuanya menjadi barokah dan amanah bagi kami. Engkau tambah rizki, kami tambah mengenal kepadamu. Engkau tambah rezeki, kami tambah pandai sujud kepadamu. Semua yang ada menjadi media ibadah dan dakwah kami, ya Rob. Rabbana hablana minas solihin. Ya Rob, soleh-solehkan anak kami. Hari ini belum tampak kesolehan bagi anak cucu kami. Engkau gerakan hati, Engkau yang membolak-balak hati kami, ya Rob. Tetapkan hati kami, anak cucu kami dalam agamamu, ya Rob, sampai akhir hayat kami. Kami ingin berkumpul dengan mereka dari dunia sampai akhirat atas dalam ridho-Mu, ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, kami menjadi suami, pemimpin dalam keluarga. Mampuhkan kami menjadi imam, mampuhkan kami menjadi pembimbing bagi istri dan anak-anak kami, ya Rob. Kami jadi teladan kebaikan bagi istri dan anak-anak kami. Ya Rob, jadikan istri dan anak-anak kami yang soleh. Engkau wariskan kepada anak cucu kami ilmu yang bermanfaat. Di saat kami sudah di alam barzah, ada anak cucu kami yang sujud, yang ruku, yang berdakwah, yang menghidupkan masjid, yang meninggikan kalimah-kalimah-Mu. Ya Rob, kumpulkan kami di dunia dengan guru-guru kami. Kumpulkan di alam barzah dengan para nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Ya Rob, di saat Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, kumpulkan kami dalam lindungan bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di pengadilan hari nanti, Engkau sebagai hakim pastikan kami, hukumi kami sebagai penduduk ahli surga. Jadikan kami menjadi tetangganya para nabi, menjadi tetangganya para siddiqin suhada salihin. Kumpul beserta keluarga kami, sahabat-sahabat kami. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami semua. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-fatihah. Teman sekalian, khususnya murid yang baru mendapatkan talqin zikir, kemudian dan ijazah wiridnya, maka selamat untuk menempuh jalan ini, karena jalan inilah yang dipakai oleh para nabi dan para wali-wali Allah, di mana Allah dijadikan sebagai goalnya, Allah dijadikan sebagai tujuan hidup kita. Ikhlaskan hati kita, kemudian sabar menjalaninya, keberkahan Allah berikan kepada kita semua. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astagfiruka wa atubu ilaik, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup salat duha dua rakaat, jami'ah rahimakumullah.